Sesenten lagi ketipan lintang, gemerlap cahaya sinare terang. Dasar nasib sing ora kaperan, ditemenin sing curahkan empat. Surabaya, Surabaya, belahan.